Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di bab tentang jual beli. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan larangan jual beli di saat sholat Jumat. Dan kita akan lanjutkan sedikit pembahasan itu di pagi hari ini sebelum nanti kita masuk tentang jual beli yang mengandung unsur larangan, di mana bentuk larangannya adalah kerjasama atau ta'awun dalam dosa atau dalam kemaksiatan. Nah, di sini beliau mengatakan, wa ala hadza naqul innal bai' ba'da nida'il jum'ah tsani haramun wa batilun aidan. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa kalau kita melakukan transaksi setelah azan kedua dikumandangkan, maka hukum jual belinya batil atau tidak sah. Apa arti dari kata-kata batil? Apa arti dari kata-kata tidak sah itu? Maka berarti konsekuensinya adalah fala yajuzu lil mushtari at-tasarrufi al-mabi. Sehingga berarti si penjual itu tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Jadi kalau misalkan dia menjual handphone, lalu dia transaksikan setelah azan Jumat, maka berarti handphone ini tidak pindah menjadi milik pembeli. Nah, resikonya adalah pembeli tidak boleh jual handphone itu kepada yang lainnya dan seterusnya. Alasannya adalah karena kepemilikannya tidak berpindah dari si penjual kepada si pembeli. Kenapa sampai seperti itu? Karena terdapat larangan, makanya jual beli menjadi tidak sah. Nah, ini yang kadang menjadi masalah, apalagi di masyarakat itu tidak sedikit. Atau mungkin seringkali kita temukan setelah azan Jumat, mereka masih melakukan transaksi, mereka masih melakukan jual beli. Padahal orang ini mestinya ke masjid. Orang ini mestinya melakukan sholat Jumat, namun yang dia lakukan justru tidak ke masjid, malah transaksi jual beli. Nah, kalau kita perhatikan, ini berarti jual beli secara umum. Maka muncul kasus, bagaimana kalau sekiranya sudah azan yang kedua, kita lagi jalan ke masjid, pakai motor nih. Tiba-tiba motor kita habis bensin. Jadi bahan bakarnya habis, kita kalau nggak diisi, kita nggak nyampe ke masjid. Atau bisa juga sih nyampe, kita dorong motornya. Lalu kemudian ketika sampai masjid, kita sudah telat, kita kemudian keringetan, capek, tidak fokus lagi. Nah, apakah kemudian larangan jual beli itu bersifat mutlak sehingga walaupun itu kita butuhkan untuk sampai ke masjid juga tetap tidak boleh? Beliau mengatakan, wa dhahiru kalamil muallif anna hadza. Kalau kita lihat secara zahir teks, kita pahami secara teks yang seperti itu, maka berarti ini mencakup semua bentuk transaksi yang terjadi setelah azan kedua. Meskipun itu alasannya kita beli karena kita butuh. Beliau di sini mengatakan kasusnya adalah orang nggak punya air. Jadi saya mau sholat Jumat tapi nggak ada air. Mau nggak mau saya harus beli. Saya harus beli air misalkan supaya saya bisa wudhu. Kalau saya nggak punya air saya nggak bisa wudhu. Kalau saya nggak wudhu saya nggak bisa sholat. Berarti transaksi terjadi untuk beli air supaya bisa wudhu. Apakah itu sah atau tidak? Kalau lihat zahir dari ucapan penulis tadi, maka tidak sah. Annahu la yasih. Kenapa? Karena seakan penulis tidak memberikan pengecualian. Pokoknya apapun jual belinya, apapun objeknya, selama dia sudah setelah azan kedua, ya sudah. Berarti hukumnya sama tidak sah. Namun, wal ulama la budda anna khudha bi zahir kalamim summa nubayyin as-sahih. Nah, metode para ulama, ya kita ambil apa yang disampaikan ulama, teksnya itu seperti apa? Oh ya, di dalam teks itu disebutkan ini nggak ada pengecualian. Lalu setelah itu kita jelaskan Yang benar itu seperti apa? Hal hadzal zahir muradun lil muallif wa maqsudun lahu aw annahu hudifa lisna ikhtisaran. Nah, apakah sebenarnya di situ ada pengecualian? Jadi ada kondisi tertentu di mana kalau kita mau beli barang itu boleh dengan catatan kita butuh untuk tujuan sholat. Seperti tadi kita pakai motor, tiba-tiba habis bensin, kita lupa, baru sadar kalau ternyata minyaknya belum diisi. Itu kalau kita nggak beli, itu kan berarti jual beli. Nah, kalau kita nggak beli, kita nggak nyampe ke masjid. Atau nyampe kita harus dorong. Dan itu sangat tidak efektif. Jadi yang benar kata beliau, kita jelaskan ada pengecualian di situ. Misal hadhi, seperti kasus ini, maka kita lihat. Di mana para ulama mengatakan di situ sebenarnya ada pengecualian, namun kenapa tidak disebutkan? Ya karena konteksnya adalah untuk meringkas. Karena yang dibahas, yang kita bedah sekarang adalah bentuknya matan, makanya tujuannya adalah meringkas. Yang kemudian berikutnya adalah lakin al-waqi' istasna min dzalik ma yata'allaq bis-shalah fa idza lam yakun ala wudu wajada al-ma'. Jadi yang lebih tepat kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di sini ada pengecualian sehingga bentuk larangannya tidak bersifat mutlak, dalam artian kita masih boleh melakukan transaksi selama itu dipakai dan itu dalam rangka tujuan untuk kepentingan salat. Ya ta'allaq bi hadhihi as-shalah. Baik, bagaimana kalau kemudian ada yang ajak diskusi? Orang bilang, bukankah di dalam Al-Qur'an itu wazarul bait? Di dalam surat Al-Jumu'ah itu kan Allah mengatakan wazarul bait, tinggalkan jual beli. Nah, sini kan sifatnya jual belinya berarti umum. Kita enggak boleh sama sekali. Nah, oke, okay, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, lakinnana naqul. Baik. Sekarang kita coba agak lebih dalam. Apa sebenarnya hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala larang? Kenapa sih enggak boleh? Ini ada jual beli, jangan lakuin ya. Tolong ditinggalin ya. Oke, okay. Apa tujuannya gitu? Ini esensinya yang mau dicapai itu apa? Kita kan enggak boleh nih. Ini tolong ditinggalkan. Terus kita mau diarahkan kemana? Ya, oke. Okay. Kita diarahkan kata beliau adalah was'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Jadi bentuk ayatnya itu bukan hanya disuruh ini jual beli tinggalin ya. Tapi kenapa kita disuruh ninggalin? Alasannya adalah supaya kita bisa segera laksanakan sholat, kita bisa menuju masjid. Sehingga kata beliau, pada saat kita beli air untuk wudu atau kita beli bensin tadi untuk motor supaya cepat sampai ke masjid, maka sebenarnya kita tidak ada bertentangan dengan ayat. Kita masih sejalan dengan ayat. Di mana ayat itu melarang kalau kita melalaikan. Justru kita beli di situ supaya kita bisa cepat sampai ke masjid. Nah, kemudian masih bicara tentang waktu sholat Jumat. Di sini beliau mengatakan wa yasihu an-nikah. Nikah itu bagian dari akad. Tadi dikatakan kalau jual beli tidak boleh. Bagaimana kalau akad yang dilakukan adalah nikah? Jadi, oke, saya tidak jual beli gitu ya. Tapi setelah azan, saya mau nikah. Mungkin nggak terjadi. Ya nggak tahu sih di masyarakat mungkin atau enggak. Ini mungkin KUA-nya gitu ya. Penghulunya nggak tahu. Harusnya sih tidak dikabulkan. Tapi maksudnya di sini dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa akad nikah itu sah setelah azan Jumat kedua. Apa alasannya? Kok bisa? Ya karena ayatnya itu melarang jual beli. Li'anna Allah innama naha anil bai'. Allah melarang apa? Jual beli. Nikah jual beli atau bukan? Bukan. Berarti kalau gitu nikah boleh karena yang dilarang adalah jual beli. Dan di sini kata beliau an-nikah falam yanha anhu. Nikah tidak ada larangan dan kemudian jual beli itu akadnya adalah mu'awadhah, akad tukar-menukar, dan ini banyak dipraktikkan oleh orang-orang. Jadi orang lakukan di masyarakat itu menyebar. Sedangkan nikah jarang-jarang. Sehingga yang jarang-jarang ini hukumnya boleh. Dan termasuk akad-akad yang lain, kata beliau, berarti hukumnya sah. Apa contoh akad yang lain? Kita mau buat gadai. Kita kemudian mau buat akad jaminan. Atau al-qard. Kita mau utang-piutang. Atau ijarah. Kita nyewa. Jadi sambil jalan ke masjid sama teman ngobrol, saya lagi butuh kontrakan nih. Saya mau cari kos-kosan, saya mau apa? Sewa mobil dan seterusnya. Oh iya, saya punya gitu. Kamu sewa punya saya aja. Oke. Okay. Akhirnya mereka transaksi sambil jalan misalnya. Atau kemudian jual beli yang mengandung khiyar atau ikolah, pembatalan dan seterusnya. Sehingga menurut penulis hukumnya sah. Namun kemudian ini dikomentari oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ini kurang tepat. Yang lebih tepat adalah semua bentuk akad itu dilarang. Jadi kembali sebenarnya kepada esensi. Kenapa jual beli itu dilarang? Esensinya ini apa gitu loh. Intinya adalah supaya kita fokus ke sholat dan tidak tinggalkan sholat. Jadi semua hal yang melarang atau yang menjauhkan atau yang membuat kita tidak fokus atau mungkin beresiko melalaikan sholat, maka dilarang. Lah terus kenapa yang disebutkan itu hanya jual beli? Ya karena memang yang biasanya terjadi di masyarakat, yang banyak terjadi itu adalah jual beli. Dan ini juga yang terjadi pada masa sahabat pada saat sholat. Kemudian datang pasukan dagang gitu ya, datang kemudian orang-orang rombongan dari Syam. Akhirnya mereka keluar, mereka berebut, mereka mau transaksi, mereka mau beli. Sehingga akhirnya jual beli itu yang menjadi poin ditekankan. Karena biasanya yang banyak terjadi di masyarakat itu adalah jual beli. Itu ya alasannya kenapa kok jual beli sih yang disebutin. Ya karena memang jual beli ini adalah mewakili atau mungkin yang mendominasi. Akan tetapi bukan berarti selain jual beli boleh. Itu poinnya. Nah ini yang menjadi catatan yang kita perlu garis bawahi. Fakullu ma'alha an huduril jum'ah fahuwa kalbai. Ini kata kuncinya. Pokoknya semua transaksi apapun itu, mau kita menggadaikan, mau kita apalagi misalkan ngutangin atau yang lain, maka sama seperti jual beli, ini beresiko untuk membuat kita lalai dari sholat Jumat, terlambat sholat Jumat, tidak khusyuk ketika sholat, maka itu juga dilarang dan hukumnya sama seperti jual beli. Wal mu'allif fi hadhil mas'ala akhadha bi madzhabi ahli dhahir. Nah, di sini beliau mengomentari bahwa penulis Zadul Mustaqni di sini ngambil pendapatnya ahlu zahir, mazhab zahiri. Jadi mazhab zahiri itu ya plek apa adanya di Al-Qur'an ya seperti itu dipahami. Karena di dalam ayat itu kan disebutkan wa dharul bai. Tinggalkan jual beli. Berarti kalau gitu logikanya, selain jual beli berarti boleh dong, karena kan tidak ada larangan di dalam Al-Quran. Nah itu mazhab zahiri. Jadi mereka akan komplain kepada kita, kok kamu melarang nikah sih? Kenapa melarang sewa? Kenapa kemudian melarang yang lain? Kan itu tidak dilarang di dalam ayat. Ya maka alasannya seperti tadi. Jadi yang benar, anna jami'al uqudi la tasih. Apapun bentuk akadnya sama. Tidak sah dan haram. Jadi tidak ada pengecualian di situ. Mau nikah, mau utang, mau gadai, apapun itu, maka hukumnya sama. Tidak diperbolehkan. Bahkan termasuk ukut tabaruat. Nah, cuman di sini ada pengecualian. Bagaimana kalau akad yang terjadi adalah akad sosial? Jadi tadi kalau akadnya mu'awadhah, akad mu'awadhah itu berarti ada tukar-menukar. Ada tabadul. Si A ngasih sesuatu, si B ngasih sesuatu. Ini ada tabadul nih. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan akad sosial? Akad yang tidak ada tabadul, tidak ada pertukaran di situ. Jadi si A murni ngasih, ini saya kasih. Mereka sambil jalan ke masjid, misalkan si A mau ngasih parfum, dia dari rumah sengaja niatkan bawa 2 botol parfum kecil, sambil jalan nih ke masjid, terus dia bilang, B, saya mau kasih kamu parfum, saya bawa dari rumah 2 ini untuk kamu. Berarti kan akadnya adalah hibah, akadnya adalah hadiah. Di sini beliau mengatakan, kenapa itu dinyatakan boleh? La tulhi, dan karena itu tidak melalaikan. Jadi ya, ini tuh kayak kita sambil jalan gitu. Sambil ke masjid, ya sudah, ini. Jadi kayak lebih ringan dibanding yang tabadul. Di sini kasih contoh sama beliau. La ana rajulaini akbala ala masjid. Jadi mereka ini lagi jalan ke masjid, tiba-tiba azan. Ketika jalan, sudah azan berarti khatib sudah naik mimbar. Lalu yang satu kasih sesuatu. Ya, temannya ini ngasih. Biasanya sih parfum ya. Yang relate ke masjid itu ya parfum. Atau mungkin dia pengen ngasih yang lain. Apa? Bawa sajadah atau apapun itu. Fahuna qad yuqal innahu yasih. Apa alasannya dinyatakan sah? Karena di situ tidak ada unsur menyibukkan dan melalaikan. Tapi itu sesuatu yang sifatnya ringan dan kita bilang itu adalah sah. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah wala yasih bai'u 'asir mimman yattakhidhuhu khamra. Baik, kita sudah selesai dari pembahasan tentang sholat Jumat. Berarti kita bisa simpulkan secara asal semua transaksi yang terjadi setelah azan 2 atau azan kedua, artinya setelah khatib naik mimbar, maka hukumnya tidak sah. Konsekuensinya kalau tidak sah berarti kalau itu jual beli tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Berarti barang tetap milik penjual dan kemudian uang tetap milik pembeli. Itu konsekuensinya. Tapi tadi ada beberapa pengecualian. Yang pertama, kalau misalkan ya kita melakukan jual beli karena kondisi terpaksa. Bentuk terpaksanya adalah kita mau ke masjid, tiba-tiba bensin habis. Berarti ini adalah alasannya karena untuk mempercepat kita mengantar ke masjid. Itu diperbolehkan. Karena ini masih sejalan dengan firman Allah yang tadi, untuk kita segera zikir, segera sampai ke masjid, dan seterusnya. Lalu tadi pengecualian yang kedua adalah ketika bentuknya hibah. Karena hibah ini dianggap ringan dan tidak menyibukkan kita dari sholat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan baru. Pembahasan baru ini kaidah umum yang mungkin sering ditanyakan. Atau kasus di lapangan banyak terjadi, dan ini sebenarnya kembali kepada aturan kaidah ini. Maka kalau kita bisa paham aturan ini, maka semua permasalahan yang berada di bawah kaidah akan terjawab dengan mudah oleh kita. Di sini beliau mengatakan, la yasihu bai'u 'asirin 'ala man yattakhidhuhu khamra. Jadi kasusnya adalah haram, tidak sah hukumnya kalau kita menjual buah-buahan ataupun mungkin jus, ya, sari buah kepada orang yang mau gunakan itu untuk buat khamr. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tidak boleh ta'awun 'alal ismi wal udwan. Itu dalilnya. Nah, dalil ini di dalam Al-Maidah ayat 2 ini bisa dipakai untuk menjawab banyak kasus yang bicaranya tentang kerjasama. Kenapa masalah ini menjadi penting dan diharamkan transaksinya? Ini lebih kepada faktor eksternal. Kalau kita bicara tentang hukum menjual jus, orang banyak kan jual jus ya di pinggir jalan itu. Dia jual. Apa hukumnya? Halal. Tidak ada masalah. Jusnya juga buah-buahannya mubah, kemudian dicampur gula, campur air, di blender jadi satu. Hukumnya halal. Nah, tapi kemudian, kenapa menjadi haram? Karena ada faktor eksternal di mana kita dianggap membantu. Membantu apa? Membantu proses produksi khamar. Jadi kita sebagai apa misalkan? Sebagai suppliernya, kita sebagai pemasoknya, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Poin kola koil, ya mungkin ada yang nanya gitu ya. Pertanyaannya adalah, gimana caranya saya tahu kalau ini orang beli buat diproduksi jadi khamr atau dia beli buat diminum? Ya, saya kan nggak tahu. Yang penting saya jual, saya punya jus, saya jual. Saya nggak ada urusan gitu. Saya nggak tahu ini mau dibuat sebagai khamr kah atau dibuat sebagai minuman, dimasukin kulkas, dibuat. Saya nggak tahu gitu. Yang penting saya jual. Baik, kata beliau jawabannya adalah ini pakai ghalabatuz zon. Ya, ghalabatuz zon itu kita nggak bisa pastiin 100%. Ya. Tapi ada indikasi yang mengarah ke sana, dugaan kuat. Jadi mungkin kalau kita ragu itu kan 50-50, kita nggak punya bukti. Tapi kalau sudah dibilang ghalabatuz zon, itu dugaan kuat, kita punya alasan. Ya, punya alasan, punya indikasi di mana 75% ke atas atau mungkin 80 atau 90% ini pasti dipakai untuk khamr. Ketika ada indikasi seperti itu, kata beliau, maka kita tidak boleh. Nah, indikasi itu bentuknya macam-macam. Misalkan, itu ya, ada suku tertentu. Kita tahu nih, misalkan kita kan jualan bukan baru sehari dua hari gitu ya. Kita jualan jus itu biasanya orang jual jus itu udah lama. Ya, kita tahu lah siapa-siapa yang beli gitu kan. Kalau orang kayak naik motor sambil lewat gitu, itu kita nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian terkenal di masyarakat kita, orang suku tertentu itu kalau beli air kelapa misalkan, atau kemudian sari tebu dan semisalnya, ini bakal dipakai untuk tua. Ini bakal diubah, difermentasi dia untuk sesuatu yang haram. Itu biasa di masyarakat itu tahu. Nah, ada indikasi ke sana, maka ya jelas tidak diperbolehkan. Atau yang mungkin biasanya kalau dalam bentuk kerja sama resmi, kita mensuplai apa? Produsen. Ada perusahaan khamer, perusahaan minuman keras yang mungkin dibilang adalah apa istilahnya? Kekayaan daerah dan semisal dengan itu resmi ya, diizinkan untuk produksi minuman keras. Istilahnya masing-masing tiap daerah beda, dan kita misalkan petani tebu, kita kemudian petani buah-buahan, kita diminta untuk supply. Nah, itu sudah jelas gitu ya. Tapi yang dibahas di sini adalah Gola Batu Zone itu, kita punya indikasi kuat gitu. Kita punya alasan kayak di masyarakat kita tahu, di daerah situ tuh emang orang suka mabuk-mabukan, ya, buat oplosan minuman keras, dan bahannya salah satunya dari yang kita jual. Seperti itu. Kenapa itu bermasalah, kata beliau? Karena itu adalah bentuk ta'awun. Jadi yang menjadi sisi masalahnya bukan zatnya. Kalau secara zat kemarin kita bahas, zatnya halal. Kita jual air tebu, ya, kita jual kemudian air kelapa atau apapun itu, zatnya halal. Kita minum juga halal. Tapi kenapa menjadi haram? Karena dia akan diproduksi menjadi yang haram dan kita di situ terlibat dalam proses itu. Dan kita ikut berdosa. Kemudian, apa contoh lain yang masuk dalam kaidah ini? Wala silahin fi fitnah. Contoh lain adalah senjata. Kita menjual senjata ketika kemudian di masyarakat itu lagi cekcok. Apa contohnya misalkan? Kita tahu nih, besok orang mau demo. Besok orang mau tawuran. Kita hubungi tuh, mas. Butuh ini enggak, mas? Rantai, mas. Mas, butuh ini enggak? Apa misalkan? Batu gitu kan. Butuh apa lagi, mas? Gitu. Jadi, ini orang tahu nih besok bakal demo gitu. Nah, dia tuh sengaja tuh gitu. Di jalan yang biasa dilewati mahasiswa, sengaja dia tuh jual misalkan batu, kerikil, macam-macam. Fasilitas demo disediakan. Maka itu tidak diperbolehkan, walaupun secara asal jual rantai ya nggak apa-apa gitu kan. Jual batu nggak apa-apa, jual ketapel hukumnya halal gitu. Nah, ini mungkin untuk menggambarkan gitu ya. Karena kalau dibilang senjata dalam bentuk apa namanya? Pistol, senapan, itu mungkin agak susah dibayangkan di benak kita karena memang itu tidak diizinkan untuk beredar. Tapi senjata itu kan bisa saja pisau ya, bisa saja batu, ketapel kayak gitu. Jadi kalau pakai tangan capek, mas, nanti ngelemparnya. Ini saya punya alat lontar, ini kalau kamu santai aja nanti. Nah, itu termasuk jual beli yang tidak sah ya, layak sih. Kenapa, kata beliau? Karena kalau terjadi seperti itu, hasalah fitnah, ya, kerecokan, keributan, itu biasanya akan ada yang namanya pembunuhan. Minimal kalau tidak sampai terbunuh, pingsan. Ya, orang kena lempar batu di kepala, minimal bocor gitu ya. Kalaupun pakai helm misalnya, pusing dia. Sehingga kata beliau, kalau kita tahu ada indikasi tertentu bahwa itu dipakai untuk sesuatu yang haram, maka tidak boleh kita supply. Kita tahu nih yang beli mahasiswa, wah, mas, beli batu banyak mau buat gedung apa, mas? Enggak, pak, ini untuk demo besok, pak, katanya. Cerita dia tuh bilang, aduh, mas, enggak jadi, mas, gitu. Ini hati-hati ya, tukang bangunan, mending kita diem aja gitu ya. Kalau kita diem enggak tahu, beli batu alhamdulillah mau tambah lagi gitu kan. Tapi kita bukan pura-pura enggak tahu, emang kita ya udah jual aja gitu. Tapi kalau kita tahu ini kayaknya mahasiswa, biasa pakai jaket gitu kan, pakai seragam, ada indikasi mahasiswa, terus kita biasa iseng nanya, ini beli batu banyak untuk apa gitu ya. Oh, besok, pak, kita mau demo, sudah izin tadi, sudah dapat kawal dari polisi dan seterusnya. Maka tidak diperbolehkan. Oke, kemudian kadang ada orang gini, ngeles gitu ya. Dia sebenarnya udah tahu tuh, dia mau jual untuk memfasilitasi kayak tadi, demo dan semisal. Terus dia ngeles. Ya, kita kan nggak tahu, mas, masa iya kita halangi orang mau beli batu gitu ya. Masa orang mau beli rantai enggak boleh? Bisa aja kan dia mau buat tarik tambang misalkan gitu ya. Atau mau dia pakai buat acara lain misalnya. Ini lagi KKN misalnya untuk ngabdi di masyarakat. Bisa aja seperti itu. Ya kita bilang kalau memang gitu ya, kita enggak punya indikasi ke sana, ya sudah enggak apa-apa. Halal. Tapi kalau kemudian kita berbohong, kita tahu sebenarnya itu bakal dipakai untuk demo besok. Itu bakal dipakai untuk kemudian menyerang ya, tawuran antar mahasiswa atau tawuran antar pelajar. Lalu kemudian kita seakan pura-pura enggak tahu, kita akan kena juga. Nah, ini urusan kita sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita bisa bohong sama orang lain, kita bisa tipu orang lain, tapi kita enggak bisa bohong sama Allah. Terus kemudian kasus lain adalah ketika orang beli ini untuk berburu saat sedang ihram. Ini kasusnya berarti pedagang yang berada di Mekah, mereka sedang ihram, ada orang ini beli mau berburu. Dan itu tidak diperbolehkan, kalau kita memfasilitasi maka berarti kita ikut membantu dan jual belinya tidak sah. Apa konsekuensinya kalau jual beli tidak sah? Barang tidak pindah kepemilikan. Jadi uang yang kita terima dari pembeli itu tidak berhak kita pakai. Ya sudah, itu berarti bukan uang kita. Lah terus barang saya dibawa orang yang enggak ada urusan. Kamu minta barangnya, kembalikan uang. Barangnya enggak bisa diambil, ya sudah, uang tidak berhak untuk Anda miliki. Apa dalilnya? Lagi-lagi kasus tadi itu sama, dalilnya adalah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalilnya satu. Janganlah kalian bantu membantu. Janganlah kalian kolaborasi. Janganlah kalian kerjasama dalam berbuat dosa, dalam berbuat maksiat dan permusuhan. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yadkhul fihi alaful masail. Ini tuh kalau kita mau kasih contoh kasus, banyak contoh kasusnya, ribuan kasus bisa dijawab dengan ayat ini. Kenapa? Karena ini satu kalimat yang sifatnya umum, sehingga apapun bentuk kerjasamanya, kalau bentuknya adalah maksiat dan dosa, hukumnya haram. Entah itu nanti sifatnya adalah tabarruat, sifatnya adalah sosial, saya nggak jual kok, saya ngasihnya cuma-cuma. Jadi kita tahu tuh ada orang mau demo, besok ada orang mau tawuran, mas ini mas, butuh ketapel nggak mas? Butuh kerikil nggak? Atau butuh minuman? Ya, saya nggak ngasih ini gitu ya misalkan. Saya nggak bantu senjata kata dia, saya bantu kasih fasilitas makanan. Ya sama aja, kasih makanan mereka kuat, makin semangat perangnya gitu loh. Makin nanti orang kalau dilempar dia belum makan mungkin hanya lecet biasa. Tapi kalau kemudian dikasih makan tambah kuat, lemparannya makin kuat, bisa ninggal tuh orang. Maka kena juga. Jadi gak bisa kita mau ngeles, ya saya gak jual gitu, saya gak terima profit loh gitu. Saya malah rugi di sini karena saya ngasih, ya tetap dosa. Dan tidak boleh. Apalagi bentuknya, mau akad komersil, mau pernikahan juga sama. Ya, kadang di masyarakat itu macam-macam ya, kasus pernikahan dan lain-lain gitu. Ya intinya adalah kalau di situ ada unsur ta'awun dalam yang haram dan dosa, maka hukumnya haram. Termasuk apa lagi? Oke, saya enggak jual khamr ya. Saya tadi kan istilahnya bahan baku ya, kalau kita bilang kayak bahan baku khamr apa sih? Misalkan buah gitu ya, anggurnya atau misalkan air kelapanya. Apalagi? Kalau ini kata beliau, saya enggak jual bahan baku. Jadi kita sebagai supplier, kita sebagai pemasok apa? Awanin. Liman yaski bihal khamr. Awanin itu apa? Ya, cawannya, gelasnya. Ya, saya jual gelasnya, saya jual tekonya, saya jual botol kacanya. Jadi saya itu produsen botol kaca. Lalu kemudian ada yang permintaan, penawaran untuk produsen khamr. Pak, saya butuh botolnya untuk apa? Kita produsen khamr, minuman keras, butuh botol pak, botol kaca. Nah, kita jadi pemasoknya di situ. Sama, jawabannya tidak boleh. Kalau kita tahu, apalagi kalau dalam dunia bisnis itu yang sudah ada izin ya, biasanya itu secara resmi kita bisa tahu. Tapi yang ini tadi konteksnya adalah kalau misalkan kita jualnya di pasar atau jualnya di pinggir jalan itu mungkin ada indikasi kita tahu, ada kemungkinan kita tidak tahu. Tapi kalau sudah resmi ya, itu sudah jelas kita tahu. Apalagi misalkan ya, gelasnya atau cangkirnya, pokoknya yang dipakai untuk menyajikan khamr, sedotannya gitu ya, minum khamr pakai sedotan atau enggak tahu, yang penting pokoknya sendoknya atau apapun itu yang dibutuhkan, maka sama, maka fala yajuzu bai'uhu li'an hadza min babi ta'awun. Nah, alasannya sama kok, enggak boleh ya, karena kita membantu terwujudnya maksiat. Walaupun mungkin hanya sepersekian persennya, tapi kita ada unsur keterlibatan di situ. Apalagi contohnya? Wa kadza idza ishtara rajulun amwasan. Ini jual pisau cukur. Jadi kaidahnya satu, ayatnya satu, tapi kita bisa jawab banyak kasus dengan kaidah ini. Jadi kita bisa cari tahu, oh yang ini nggak boleh, oh ini nggak boleh juga. Kalau disuruh nyebutin kasus, bisa ribuan. Nah, di sini hanya beberapa yang disebutkan. Jadi kita penjual pisau, pisau cukur ya, atau pisau silet, pisau apa istilahnya. Dan kita tahu, ini tukang cukur, itu kebiasaannya adalah cukur jenggot. Jadi kalau ada klien dia, ada yang datang, Pak saya mau cukur, Mas saya mau cukur. Nah dia tuh cukurin tuh jenggotnya. Dan saya tahu gitu, bahwa di tempat ini tuh, pokoknya semuanya dicukur gitu. Kumis di, malah kadang kumis nggak dicukur gitu ya. Kumis dibiarkan, jenggotnya dibersihkan. Bersih, habis. Nah kalau kita tahu, jawabannya sama. Fala yajuz, tidak boleh. Karena ini adalah bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Apalagi contohnya misalkan. Dan banyak, kata beliau. Nah, cuman di sini masalah jenggot ini, kata beliau. Ini kadang di masyarakat itu masih menganggap cukur jenggot itu adalah hal yang boleh. Atau hal yang biasa. Makanya beliau kadang sampai heran gitu ya. Di dalam sebagian kesempatan ketika haji, beliau itu ditanya. Innani labistu siyabi, kata penanya. Saya tuh pakai sih pakaian ihram saya. Sebelum saya cukur ini, jenggot saya, kata dia. Kira-kira gimana? Boleh nggak? Saya pakai pakaian ihram sebelum saya cukur jenggot. Nah, kata saya, nggak boleh. Mau kamu cukurnya itu sebelum pakai baju ihram, atau kamu cukur jenggotmu setelah pakai baju ihram, nggak boleh. Ya, jenggot nggak boleh untuk dicukur. Ini beliau kadang sampai bingung gitu. Tapi ya, memang realita di masyarakat seperti itu. Masyarakat masih menganggap itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan syariat. Malah nanti akan dianggap aneh kalau ada orang panjangin jenggot, ya. Ada mungkin apa sih istilahnya? Image-image yang rasanya mungkin kurang bagus. Ini yang perlu disampaikan. Termasuk apalagi? Nah, ini menarik nih. Ada orang beli telur, kata beliau. Wa kadza idza ishtara rajulun minni baydan. Jadi dia beli telur tuh, anak-anak gitu ya. Misalkan kita jaga warung kan. Kak, beli telur kak, katanya. Untuk apa gitu kan? Kita mau main katanya. Beli telur untuk main apa? Jadi ternyata, an yuqamir fala yajuz. Itu telur dipakai buat main judi sama anak-anak. Bentuk main judinya gimana gitu ya? Di sini beliau jelasin. Li'anahu min babi ta'un alal ismi wal udwan lakin... Kaifal kimar alal bait. Nah, ini kan pertanyaannya. Lah, emang bisa ya telur buat main judi gitu ya? Emang telur bisa buat pakai taruhan gitu? Nah, bisa kata beliau. Jadi, kata orang gitu ya. Nah, saya juga bilang ya kulun gitu. Jadi kayak kata orang-orang gitu ya. Kata orang-orang, telur itu katanya gitu ya. Idza daghatta alal baydah tulan. Ini telur kalau kita pukul dalam posisi dia tegak gitu ya. Tegak. Itu enggak pecah dia. Ini kita pukul, saya belum coba sih gitu ya, nanti dicoba aja. Ini nggak pecah dia. Tapi kalau kemudian dipukulnya begini, mereng dia, nah, tidur gitu ya, itu pecah. Nah, jadi itu mereka istilahnya diletakkan gini, nah ya pukul. Pukul, pecah atau enggak? Ya kalau pecah berarti kalah. Nah, saya juga belum coba, tapi kalau kemudian dari, apa sih namanya, kalau kecil dulu biasanya pakai ini. Buah-buah karet itu ya, buah dari pohon karet itu biasanya juga mainnya gitu, dipukul, ada yang kadang pecah, ada yang kadang enggak. Nah, tapi kalau telur ini luar biasa. Tapi intinya kata beliau, kalau kita tahu di tempat kita tuh anak-anak biasanya kalau udah beli telur itu bukan disuruh ibunya itu gitu, tapi beli telur buat ya itu tadi, untuk main-main, maka jawabannya juga tidak boleh. Ini kalau kita tahu ya. Kemudian hadza la yajuz, kata beliau, ini min babi ta'awun alal ismi wal udwan. Jadi sama. Oke, berikutnya adalah tidak boleh menjual budak muslim kepada orang kafir. Nah, sebelum kita masuk kepada kasus budak muslim kepada kafir, bagaimana membedakan ta'awun, kerjasama yang haram dengan kerjasama yang tidak haram. Bagaimana cara membedakan? Ya kita lihat, kita itu terlibat langsung atau tidak. Gimana cara mengetahui saya itu terlibat langsung atau enggak? Gini, ada atau enggak adanya kita, itu mempengaruhi enggak? Kalau kita enggak ada, enggak berpengaruh. Kalau kita ada, juga enggak berpengaruh, misalkan. Enggak ada efek, ya sudah, berarti kita tidak terlibat. Atau dalam bahasa lain, kalau kita termasuk dalam bisnis prosesnya mereka, berarti kita terlibat, ta'awun, dan itu haram. Contohnya gimana? Contohnya ada orang, misalkan ada lembaga ribawi gitu ya, ada bank. Nah, kita di samping kanan nih, toko kita jual makanan. Ya, kita jual makanan, dimana kalau misalkan siang hari pas jam istirahat, ini karyawan lewat atau karyawan beli makanan tempat kita makan. Boleh atau enggak transaksinya? Ada ta'awun enggak di situ? Ya nanti kan dia makan kuat, jadi kerjanya semangat, ya. Jawabannya boleh. Yang itu tidak disebut dengan ta'awun alal ismi. Kenapa? Karena saya nggak jual buat dia. Saya jual, saya buka warung itu pokoknya siapa yang lewat, siapa yang mau beli, silahkan beli. Oke, terus bedanya dengan ta'awun yang haram, yang kita terlibat langsung gimana? Kalau kita diminta, Pak, ini lembaga kita, ini bank mau buat acara, Pak. Kita mau buat acara, nanti tolong Bapak suplai ya makanan. Berarti kita diminta sebagai cateringnya. Itu kita langsung in charge di situ. Kita langsung terlibat di situ. Itu nggak boleh. Atau misalkan, Pak, ini karyawan kita, daripada nanti makan siangnya harus keluar-keluar, Pak. Gimana kalau kita kerjasama, Pak? Nanti Bapak setiap jam 11 gitu ya, sebelum istirahat, Bapak antar. Supaya karyawan kita ketika istirahat nggak keluar. Itu juga nggak boleh. Bisa dipahami dua kasus ini bedanya? Ya. Atau satu lagi contoh, kalau di sebelah kiri bank tadi, ada toko elektronik, katakanlah itu komputer, ya, jual komputer. Nah, kalau misalkan karyawan, pegawai bank, misalnya, dia pulang terus beli komputer, atau beli HP di toko kita yang sebelah kiri, boleh atau tidak? Jawabannya, boleh. Walaupun mungkin nanti dibilang, nanti kan dia komputernya pakai di rumah buat laporan keuangan untuk kerjaan dia, buat kemudian nanti handphone untuk koordinasi dan seterusnya, gitu ya. Maka itu tidak dianggap. Karena secara zat barang ini bebas dipakai untuk apa saja. Ya, karena itu adalah satu kegiatan dibanding dengan kegiatan lain yang masih banyak. Yang nggak boleh gimana? Kalau kita disuruh supply, Pak, ini kantor kita mau peremajaan komputer, kita butuh nih supply komputer, tolong disuplai ya, Pak ya, ke bank kita. Atau ini karyawan kami butuh pembaharuan ini, Pak. Handphone butuh upgrade dan seterusnya, tolong disuplai ya, Pak. Itu yang nggak boleh. Nah, bisa dipahami ya bentuk ta'awun yang kita itu terlibat langsungnya di mana dan nggak terlibat langsung di mana. Jadi kalau kita sekedar jualan ya kebetulan aja di samping kita ada bank dan pegawainya beli dan seterusnya, itu nggak urusan. Paham ya? Mudah-mudahan itu bisa dibedakan. Karena ini kalau nggak bisa dibedakan nanti kita jadi bingung. Ini haram atau enggak sih, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat kasus berikutnya. Tidak boleh kita menjual budak muslim kepada orang kafir. Kenapa tidak boleh? Karena kita tahu kalau yang namanya tuan, itu pasti punya kendali. Tuan lebih berkuasa ketimbang budaknya. Ketika kita menjual budak muslim kepada orang kafir, itu sama aja artinya kita memberikan kekuasaan kepada orang kafir untuk mengendalikan orang muslim. Dan ini kita sama aja azlalta, merendahkan kehormatan muslim di hadapan orang kafir. Dan izlalul muslim haram. Haram hukumnya kita merendahkan kehormatan kaum muslimin. Walaupun itu bukan di orang kafir gitu ya. Kayak kita ngejek atau yang lain itu nggak boleh. Apalagi kita merendahkan kehormatan kaum muslimin di hadapan orang kafir. Ini hati-hati gitu ya. Kadang di zaman ini tuh agak aneh. Aneh kenapa? Ada kaum muslimin gitu ya. Dia menjilat orang-orang kafir, malah merendahkan saudaranya sendiri yang muslim. Ini bentuknya ini terlalu apa misalkan, radikal, ekstrim. Padahal memang itu ajaran Islam gitu. Emang itu ajaran Islam. Terus kemudian dia bilang, kehormatan kita dijelek-jelekkan, kita difitnah dan seterusnya. Demi apa? Menjilat di hadapan orang kafir. Ya, ini bentuknya macam-macam, bahkan di zaman ini itu sudah meluas. Maka tidak boleh, tidak halal seorang muslim untuk apa? Ya, untuk kasus ini adalah menjual. Esensinya adalah karena nanti di situ ada unsur kita merendahkan kehormatan muslim di hadapan kafir. Maka tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau misalkan yang kita jual adalah budak yang kafir kepada orang kafir? Hukumnya sah. Jadi kalau objeknya diganti sekarang, ini budak kafir, kita jual kepada orang kafir, jawabannya boleh. Tapi kalau kemudian yang muslim, itu tidak boleh dijual kepada yang kafir. Kemudian, yang tadi, catatannya adalah, kita tidak boleh menjual kepada orang kafir kalau dia tidak mau memerdekakan. Emang ada gitu ya. Emang ada orang kafir kemudian membeli budak yang muslim lalu dia mau memerdekakan. Emang ada yang kayak gitu? Jawabannya ada. Apa itu? Ada punya rahim atau hubungan mahram. Misalkan dia membeli anaknya. Jadi anaknya ini jadi tawanan, jadi budak, lalu anaknya masuk Islam. Kemudian orang tuanya beli. Nah, tapi ini hati-hati juga. Karena terkadang gitu ya, orang tua tuh tidak rela kalau orang tuanya misalkan non-muslim, anaknya kemudian masuk Islam, itu kadang bahkan tidak dianggap keluarga lagi. Tidak diakui sebagai anak lagi. Nah, kalau ada indikasi seperti itu, di mana nanti kita jual pun kepada bapaknya, justru dia akan semakin disiksa, tidak akan dibebaskan, tidak akan dimerdekakan, maka tidak boleh. Tapi kalau memang di situ ada indikasi kuat, dia akan dimerdekakan dan seterusnya, maka jawabannya boleh. Ya, ini kata kuncinya. Kemudian, yang berikutnya adalah, bagaimana kalau misalkan dia membebaskan dengan taklik, ya, dengan catatan, atau istilahnya masih gantung. Saya bebaskan, saya akan beli, lalu kemudian nanti saya bebaskan. Maka kalau itu bisa dipastikan dia merdeka nanti tidak berada dalam penguasaan orang kafir, jawabannya boleh. Nah, gimana kalau sekarang objeknya diganti? Yang dijual yang menjadi objek adalah al-abdu al-kafir. Budaknya kafir dijual kepada orang muslim. Ya, jawabannya sah. Jawabannya sah, kita menjual budak muslim kepada orang muslim, budak kafir kepada orang kafir, budak kafir kepada muslim, tapi yang enggak boleh menjual budak yang muslim kepada orang kafir. Oke, kemudian bagaimana kalau misalkan ada budak kafir? Jadi orang kafir punya budak, budaknya kafir. Kemudian budaknya masuk Islam. Ya, konteksnya ini sekarang budaknya masuk Islam, maka dia dipaksa untuk menghilangkan kepemilikannya terhadap budak. Karena enggak boleh budak muslim itu dikuasai oleh orang kafir. Ya, macam-macam caranya, bisa dengan dijual, bisa dengan cara dia hibahkan, dan seterusnya. Ini sebagai contoh, ketika seorang budak masuk Islam, kita kasih pilihan. Pak, Bapak tidak boleh punya budak yang muslim. Bapak harus jual, atau Bapak harus merdekakan cuma-cuma, atau Bapak hibahkan, dan seterusnya. Karena tidak diperbolehkan. Sehingga dia berhak untuk dipaksa melepaskan. Ini faedahnya. Jadi tidak diperbolehkan dikuasai. Bagaimana kalau misalkan orang tadi itu menjanjikan? Menjanjikan dengan cara mukatabah. Mukatabah itu dia bilang, oke, kamu akan saya merdekakan, kamu akan saya bebaskan kalau, ya, kalau kamu bisa tebus 100 juta ke saya. Kalau kamu bisa tebus 50 juta ke saya. Berarti si budak membeli dirinya sendiri dibayar kepada tuannya. Maka ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena mukatabah itu bisa di-cancel, bisa dibatalin. Nah, dia sekedar bilang gitu, besok tuannya bilang, saya nggak jadi ya untuk mukatabah sama kamu. Ya berarti nanti otomatis budak muslim tadi akan tetap berada di bawah kepemilikan orang kafir. Sehingga itu juga tidak diperbolehkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini kasus baru. Kasus berikutnya adalah di bagian ketiga. Setelah tadi yang pertama kita bahas apa? Tentang sholat Jumat. Jadi transaksi setelah azan. Yang kedua adalah kita bahas kaidah ta'awun. Halal ismi wal udwan itu tidak boleh. Nah, sekarang yang ketiga adalah al-jama' baina al-aqdain. Apa hukumnya menggabung dua akad? Kita gabung, bundling jadi satu. Kata beliau, menurut penulis, fa'inka nabi syartin fal-aqdu ghairu sahih. Kalau itu bentuknya adalah persyaratan, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak persyaratan, maka boleh. Contohnya gimana? Pak, saya mau jual rumah ini ke Bapak 1 miliar. Tapi syaratnya, ya, rumah ini saya mau jual ke Bapak 1 miliar, tapi syaratnya Bapak harus mau ya, sewakan rumah Bapak ke saya 5 bulan, 6 bulan. Sehingga di situ jual beli dengan syarat pembeli mau sewakan. Oke, maka ini kata beliau tidak sah. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu salafun wa bayun. Tidak boleh kita menggabung utang dengan jual beli, dan tidak boleh ada dua syarat di dalam satu akad dalam jual beli. Nah, ternyata ini adalah pendapat mazhab Hambali. Bagaimana komentar Syekh Utsaimin rahimahullah? Beliau mengatakan yang lebih tepat, annahu jaizun idza lam yatadamman mahzuran syar'iyan. Yang lebih tepat, boleh digabungkan seperti itu selama tidak ada larangan. Selama tidak ada yang membuatnya menjadi haram, maka boleh. Apalagi misalkan kondisi itu dibutuhkan. Seperti tadi kasus orang jual rumah. Kalau rumahnya saya jual, berarti saya tidak punya tempat tinggal. Saya cuma punya satu rumah ini. Untuk cari rumah yang baru, saya butuh waktu. Dan saya butuh tempat. Saya mau jual, kalau kamu sewakan rumah kamu yang itu, biar saya bisa tinggal di situ. Ini kan berarti tidak ada kebutuhan. Dan tidak ada larangan sama sekali. Sehingga hukumnya sah. Lalu bagaimana dengan ucapan Nabi tadi, wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli. Di sini bentuk ungkapannya adalah mutlak. Sehingga kita bawakan kepada yang muqayyad. Memang dia seakan mutlak, berlaku umum, tapi yang lebih tepat di sini adalah dia itu terbatas. Terbatas apa? Ini berlaku kalau, gitu ya. Ini berlaku kalau kondisinya menimbulkan sesuatu yang haram. Tapi kalau tidak ada unsur yang haram di situ, ya sudah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu terlarang. Bagaimana kalau kemudian dia menggabung jual beli dengan kitabah atau jual beli dengan sharf atau jual beli dengan sewa atau yang lain? Maka hukumnya sah, kata beliau. Selama tidak ada larangan atau selama tidak ada unsur-unsur yang haram di situ. Nah, tadi yang dibahas adalah jual beli dengan kitabah. Maksudnya gimana konteksnya? Dia bilang ke budaknya, "Mas, saya jual mobil ini ke kamu dan juga saya jual dirimu ke kamu." Kitabah itu kan artinya dia menjual budaknya supaya budaknya bayar harganya ke tuannya. Jadi objeknya ada dua. Dia jual mobil ke budak dan kemudian dia jual budak itu kepada diri budaknya sendiri. Supaya dia merdeka dan kemudian dia bayar ke tuannya. Di situ harganya satu harga. Misalnya totalnya berapa? Totalnya 500 juta ya kamu bayar ke saya. Dan kemudian akadnya satu. Di sini menurut penulis tidak sah dalam kondisi seperti itu. Karena kita menjual milik kita kepada milik kita. Budak itu harta. Dia tidak bisa memiliki, mobil itu harta. Jadi kayak saya menjual gelas, ya, saya bilang ke misalkan meja, meja kamu beli gelas saya ya. Meja kan tidak bisa memiliki. Nah, alasannya seperti itu. Di mana budak sebelum dia merdeka, dia di situ kan berarti belum atau sebelum dia mukatabah dia belum bisa memiliki. Sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak memiliki. Masih ingat ya, di syarat jual beli sebelumnya kita bahas, subjek itu harus orang yang memiliki atau orang yang berkapasitas layak untuk melakukan akad. Salah satunya adalah orang yang merdeka. Nah, budak tidak merdeka di sini. Sehingga pada saat dia mukatabah, dia belum memiliki secara sempurna. Akan tetapi, beliau di sini mengatakan, sebenarnya sah, ya, sebagian fuqaha mengatakan sah menggabungkan jual beli dengan mukatabah. Kenapa? Karena di situ dilakukan secara bersamaan. Jadi bersamaan di waktu satu akad, ketika dia mukatabah, berarti dia sudah berhak untuk apa? Untuk memiliki sesuatu, dan di saat yang sama dia dijual atau disuruh untuk beli mobil. Ya. Maka pendapat kedua mengatakan tidak mengapa, dan mungkin ini yang lebih condong dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, apa contoh menggabungkan jual beli pada selain mukatabah? Contohnya ini. Menggabung jual beli dengan sewa, boleh apa tidak? Seperti misalkan saya mau jual rumah ini harganya 100 ribu. Berarti rumah misalkan saya jual 1 miliar. Dan saya sewakan rumah saya yang kedua harganya misalkan 50 juta per tahun. Berarti dia jual rumah. Berarti ini kan akadnya digabung ya. Dia jual rumah plus dia sewakan rumah. Yang rumahnya 1 miliar plus ini 50 juta per tahun. Sehingga kemudian pembeli bilang, oke, gak apa-apa, saya beli dan saya sewa. Maka kata beliau ini juga sahih dan kemudian tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana dengan sharf? Dia mau jual beli tapi dia juga melakukan akad sharf. Kalau yang seperti ini kita harus perhatikan syaratnya. Ada hukum tertentu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau dia tidak tunai tidak boleh. Tapi kalau tunai jawabannya boleh. Sehingga kalau misalkan dia mengatakan di sini dananir dan sayyarah. Jadi kalau gampangnya kita misalkan, mas saya mau jual motor saya harga 10 juta. Motor second ya 10 juta. Dan dolar yang saya punya misalkan berapa? 100 dolar. Jadi dia jual objeknya satu motor plus dolar dijual. Nah, kalau si pembeli bayar di situ, lunas. Maka sah. Karena apa? Syarat akad sharf itu harus lunas. Tapi kalau kemudian dia oke, saya beli, saya DP. Atau kemudian dia cicil. Atau dia belum bayar. Maka tidak boleh. Nanti yang sah itu hanya jual beli motornya saja. Tapi jual beli dolarnya tadi tidak sah. Itu ya kasusnya. Tinggal nanti kemudian dibagi saja berapa nilainya. Oke. Ini yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang melakukan tawar-menawar terhadap transaksi atau akad yang dilakukan oleh orang lain. Baik, mungkin ada yang mau didiskusikan. Silahkan. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi dijelaskan dilarang menjual budak muslim kepada majikan kafir. Ini anak jadi bingung, bukankah budak jika dia beriman harus dibebaskan? Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khair. Baik. Tadi juga sudah disinggung ya. Sudah disinggung. Itu kondisinya adalah yang ketika dia beriman harus dibebaskan adalah konteksnya begini. Orang kafir punya budak kafir. Kemudian budak kafir tadi masuk Islam, dia harus dibebaskan. Harus pokoknya keluar dari kepemilikan orang kafir. Itu tadi satu. Nah, kondisi yang kita jelaskan ini adalah ada orang kafir, si budak muslim ini itu berada di kepemilikan muslim. Lalu kemudian kita mau jual. Kadang kan gitu ya, di masyarakat itu kadang dia tahu hukum. Tapi karena dia kebutuh, karena dia penting gitu kan. Si orang kafir ini berani bayar lebih mahal misalnya gitu. Berani tawar lebih mahal. Ya sudah, dia lepas. Nah, jadi yang dibahas tadi adalah untuk konteks seperti itu. Jadi kita tidak boleh memasukkan kepemilikan budak kafir kepada orang budak muslim kepada orang kafir. Karena benar seperti yang disampaikan tadi, sedangkan kalau dia di bawah orang kafir aja harus dikeluarkan gitu kan. Masa iya kita mau masukkan? Itu teorinya begitu, tapi kadang kan di masyarakat itu karena kepentingan, karena kebutuhan, karena ada yang berani bayar lebih mahal. Jadi akhirnya hukum tadi tidak diperhatikan. Wallahu a'lam. Seperti itu ya penjelasannya. Yang selanjutnya Ustaz, Afan izin bertanya, apakah hukum kerjasama dalam dosa akan disegerakan di dunia Ustaz hukumannya? Baik, untuk masalah hukuman, ya, untuk masalah maksiat, apakah kemudian nanti Allah subhanahu wa ta'ala balas, segerakan itu di dunia atau di akhirat, itu kembali kepada kehendak Allah azza wa jal. Ya. Tapi yang jelas, kita sepakat, setiap dosa, setiap maksiat, itu pasti ada efek. Ya. Karena dia racun, pasti akan menimbulkan efek. Entah itu segera, ataupun mungkin nanti belakangan. Ya. Yang jelas itu akan menimbulkan efek. Di antara efek lain, apa? Mungkin yang kadang orang nggak sadar, ya, ketika dia jauh dari hidayah, kemudian ketika juga dia tidak sadar atau tidak mau terima bahwa itu dosa, itu sebenarnya adalah efek yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan atas perbuatan yang dia lakukan. Jadi, setiap dosa pasti akan menimbulkan efek, kita nggak tahu ya, apakah itu langsung atau tidak. Tapi yang jelas memiliki efek. Wallahu'alam. Selanjutnya Ustaz. Ustaz, kalau bayar hutang di masjid, apakah masuk dalam larangan transaksi di masjid Ustaz? Barakallahu fiik. Baik. Apakah kemudian kalau kita bayar utang di masjid, itu kita masuk dalam transaksi yang dilarang gitu ya. Wallahu alam. Sebatas yang saya tahu itu tidak masuk gitu ya. Tapi tentu akan lebih baik kalau kita lakukan di luar masjid gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti utangnya tersebut karena transaksi jual beli gitu ya. Kadang kan ada yang memang utang itu kayak kita pinjam uang karena butuh, tapi juga ada kayak kita beli barang ya, kemudian kita selesaikan pas begitu sampai masjid, saya bayar ya yang tadi gitu ya. Wallahu alam. Dan selanjutnya, Afan Ustaz, apakah boleh kita menitipkan barang kita kepada sebuah butik pakaian di mana mereka mengambil keuntungan 10% atau semisalnya? Tetapi dalam hal ini, semua omset penjual barang yang kita titipkan yang pegang pihak butik sepenuhnya. Nanti setiap tanggal tertentu baru dicairkan kepada kita. Dan tentunya sudah dipotong keuntungan dia. Baik. Kalau bicara akad kerjasama, ya, dalam hal ini berarti kita nitip barang, minta tolong dijualkan. Komisinya adalah 10%. Nah, terserah nanti masalah teknis eksekusi itu tergantung kesepakatan. Kalau misalkan sudah dibuat kesepakatan, nanti setiap bulan ya kita hitung. Ya. Misalkan kita titip barang 10, kemudian nanti harga satu barang misalkan 1 juta. Berarti kalau 10, 10 juta. Ya, 10% itu berapa nanti? Berapa? 1 juta ya. 1 juta itu untuk pemilik toko. Nah, masalah teknisnya, apakah begitu terjual satu, kemudian uang langsung dicairkan? Bu, ini ada misalkan terjual satu picis gitu ya, terjual satu set, saya transfer 900, yang 100 sudah saya ambil. Itu kan berarti nyicil gitu ya, pokoknya setiap ada penjualan dilepas, ada penjualan dilepas, atau nanti direkap setiap bulan, itu tergantung kesepakatan. Yang penting sudah jelas hitung-hitungannya, maka insya Allah tidak ada masalah. Wallahu'alam. Selanjutnya Ustaz, saya sedang narik kabel melewati rumah tetangga, tetapi rumah tersebut minta uang. Apakah ini termasuk riswah, Ustaz? Baik. Kita tarik kabel, kemudian lewat tanah orang, gitu ya. Dia minta bayaran. Pak, saya tidak mau ya, Pak ya, kalau saya ngasih akses gratis ke Bapak. Apakah itu riswah atau tidak? Baik. Ini kembali kepada hak milik. Jadi, misalkan tetangga punya tanah sepetak, itu kan. Dia itu memiliki tanah itu sampai ke bawah, sampai ke atas. Itu milik dia. Jadi mau yang di udara, ini kan kabel enggak lewat bawah gitu kan. Kalau misalkan kabel kita mau otot-ototan gitu, el-elan. Kabel lewat bawah kan jelas tuh, mengganggu mungkin ya. Berarti tanah milik dia. Nah, ini kan di udara nih, enggak ada yang ganggu misalkan. Tapi dia bilang saya enggak ridho juga. Saya maunya kamu bayar. Maka wallahu'alam dalam hal ini tidak ada unsur riswah ya, tidak ada unsur sogok. Cuman saya nggak tahu konteks detail ya. Karena kalau ini konteks pertanyaannya tidak lengkap, bisa saja nanti akan berubah jawabannya kalau kemudian ada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kalau dia, misalkan ada hubungannya dengan pejabat dan semisal dengan itu. Tapi kalau kita lihat pertanyaan secara netral yang seperti itu, ya dia berhak untuk minta gitu loh. Dia berhak kemudian untuk minta, Pak saya merasa terganggu. Saya tidak nyaman kalau misalkan ini harus lewat di tanah saya butuh, Bapak harus bayar kompensasi untuk saya. Dia berhak untuk itu. Ya karena memang sampai ke bawah pun, sampai ke atas itu milik ataupun hak dia. Wallahu'alam. Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya penjual bubur. Suatu hari pernah ada yang borong dagangan saya. Karena penasaran, akhirnya pun saya nanya buburnya untuk apa. Ternyata untuk acara ulang tahun. Bagaimanakah hukumnya, Ustadz? Baik, kalau sudah selesai gitu ya, kemudian kita nggak tahu gitu ya, ketika akad sudah selesai nih, ya sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Mau dibatalin juga nggak bisa gitu kan, ya sudah. Karena kita tidak tahu pada saat akad, pada saat transaksi ya sudah, kita karena saking seneng ya sudah selesai aja. Baru kemudian akhirnya kita mikir gitu, sampai rumah kita sama istri misalkan, tadi ada yang beli, langsung banyak gitu ya. Oh iya, untuk apa gitu. Ya itu tadi, makanya yang lebih untung itu kalau kita nggak tahu gitu ya. Kalau kita tahu jadi masalah gitu. Nah, tapi juga kalau kita sudah tahu jangan pura-pura nggak tahu. Jadi kalau sudah terjadi transaksi dan dalam kondisi tidak tahu, ya semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dan ampuni kesalahan kita ya. Allahu alam, itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.